lama ku bertahan demi cinta wujudkan sebuah harapan. Namun ku rasa cukup ku menunggu, semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Dahulu kala segalanya, dahulu hanya dirimu yang ada di hatiku. Namun sekarang aku mengerti, tak perlu ku menunggu sebuah cinta yang semu. Ah.